السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita melanjutkan penjelasan atau syarah dari zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca di pagi hari atau di sore hari. Yang berikutnya kita akan mensyarah zikir Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakal syukru. Dan apabila di waktu sore, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin ila akhirihi. Yang artinya, ya Allah, tidaklah di waktu pagi ini aku mendapatkan nikmat dari seseorang dari makhlukmu, tidaklah hal itu kecuali darimu. Wahdaka la syarika lak, engkau semata dan tidak ada sekutu bagimu. Falakal hamdu walakal syukru, maka hanya milikmu segala puji dan hanya kepadamu aku bersyukur. Penjelasan pertama tentang zikir ini adalah disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qalaha haitsu yusbihu faqad adda syukrahu yaumih. Wa man qala hina yumsi faqad adda syukra lailatihi." Barang siapa yang membaca zikir ini ketika pagi, hina yusbih, ya, bukan haitsu ini, hina yusbih, ketika di waktu pagi, maka dia telah melaksanakan atau melakukan syukur pada hari tersebut. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka dia telah menunaikan syukur di malam harinya. Berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, wa fil haditsi fadilatun 'azimatun wa manqabatun karimatun. Dan di dalam hadis ini terdapat keutamaan yang agung dan derajat atau kedudukan yang mulia. Haitsu sakunu ta'diyat wajib syukri. Sekiranya zikir ini itu bisa menunaikan kewajiban syukur. Bi hadhihi al-alfadhil al-yasiri, atau bi hadhihi al-alfadhil yasiri yasirati, yaitu dengan lafaz-lafaz yang ringan ini. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang keutamaan zikir ini. Karena zikir ini sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, apabila dibaca oleh seseorang di waktu pagi, maka seolah-olah dia telah menunaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Apabila dia baca di sore hari, maka dia telah menunaikan syukur di malam harinya. Kemudian adapun syarahnya, pertama dari kalimat Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Maksudnya adalah ay masara musahiban bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik. Maksudnya adalah nikmat-nikmat yang menyertaiku dan nikmat-nikmat yang datang dari orang lain, dari makhlukmu, yaitu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat yang ada pada dirinya seperti dia bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat atau dengan keadaan mampu, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dia rasakan di pagi hari atau di siang hari tersebut, atau nikmat-nikmat yang datang dari orang lain seperti adanya hadiah atau adanya bantuan dari orang lain dan seterusnya. Kemudian faminka, maka ini dari mu'aib, famin indika wa min fadlika. Semua itu pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam doa atau di bacaan setelah sholat itu ada bacaan Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima a'taita, apa yang engkau berikan, wala mana'ta lima wala na'am, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mana'ta lima a'taita. Dan tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Semuanya adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya adalah sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dengan zikir ini supaya seorang mukmin selalu terikat hatinya, ketergantungan hatinya hanya kepada Allah semata ketika di pagi hari dan juga ketika di sore hari. Dan ini juga merupakan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang hamba ini tidak kosong hatinya, tidak lalai hatinya, selalu mengingatkan, mengaitkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun kalimat wahdaka la syarika lak, ini merupakan taukid, penegasan bahwasanya segala nikmat baik di pagi hari ataupun di sore hari yang dinikmati oleh seorang hamba, baik itu yang ada pada dirinya atau yang bersumber dari orang lain, nikmat tersebut melalui orang lain. Seperti tadi disebutkan contohnya hadiah, bantuan, dan seterusnya, itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana tadi disinggung juga zikir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la mu'tiya lima mana'na. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Sebaliknya tadi di awal Allahumma la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mencegah yang Allah berikan. Kemudian wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah cegah. Karena semuanya berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan karunia darinya. Maka wajib kita mensyukurinya. Kemudian falakal hamdu walaka syukru. Dan hanya bagimu segala puji, walaka syukru, dan hanya kepadamu bersyukur. Di sini para ulama membedakan antara alhamd dan asyukur. Alhamdu ini bahasa kitanya memuji. Asyukru ya bersyukur. Apa perbedaannya antara alhamdu dan asyukur? Di dalam hadis ini atau dalam zikir ini dibedakan falakal hamdu walakal syukru. Yang pertama, ada beberapa perbedaan antara alhamdu dan asyukur. Pertama, dilihat dari sisi cakupannya. Kalau alhamdu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, ini diucapkan, diungkapkan untuk atau dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah terpuji dari sifat-sifatnya, dari perbuatannya, dan yang lainnya. Adapun syukur, ini diungkapkan ketika seorang mendapatkan nikmat tertentu. Dikaruniai anak, bersyukur. Misalkan diselamatkan dari bahaya, bersyukur. Dan seterusnya. Ketika dia mendapatkan nikmat. Ya, ketika dia mendapatkan nikmat. Jadi lebih khusus. Sebabnya lebih khusus. Cakupan sebabnya lebih khusus. Dan alhamdu memuji Allah ini lebih umum cakupan sebabnya. Yang kedua, ditinjau dari sisi alatnya. Alat memuji dan alat bersyukur. Alat memuji yang tentunya ini hanya lisan saja. Lebih khusus, hanya lisan saja. Itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Adapun syukur, ini alatnya bukan sekedar lisan. Tetapi juga anggota badan yang lainnya. Adapun dari sisi niat atau dari sisi keyakinan, pengakuan, ya, keyakinan dalam hati, ini sama-sama. Baik itu memuji ataupun bersyukur harus berdasarkan keyakinan. seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan keyakinan bahwasanya Allah berhak mendapatkan pujian. Jadi bukan sekedar lisan, tetapi ada keyakinan dalam hatinya memang Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak mendapatkan pujian. Begitu ya syukur. Seorang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak disyukuri. Karena kalau tidak ada keyakinan, i'tiraf, pengakuan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, seorang tidak akan bisa bersyukur. Seorang yang mungkin penghasilannya sehari di atas 1 juta atau lebih, bahkan 2 juta atau lebih mungkin, bahkan di atas 10 juta sehari, kemudian di satu hari dia mendapatkan penghasilan 100 ribu, mendapatkan penghasilan 100 ribu, maka orang ini kemungkinan besar tidak akan bersyukur terhadap nikmat ini. Karena dia menganggap pendapatan 100 ribu sehari itu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau seorang petani atau seorang tukang beca sehari dapat 100 ribu. Syukur, merasa ini nikmat, merasa ini adalah nikmat. Nah, ketika dia sudah merasa ini adalah nikmat, dia akan menjaganya, bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan bersyukur dengan lisannya, dengan memuji Allah, dan juga dengan perbuatannya, dengan amalannya. Seorang yang bersyukur mendapat misalkan kendaraan, dapat hadiah dari saudaranya, dia akan menjaga kendaraan motornya misalkan, dijaga, dimasukkan rumah, dikunci, dan seterusnya. Ketika ada kerusakan sedikit, diperbaiki, dicuci, dan seterusnya, dijaga. Karena dia merasa ini adalah nikmat. Dia merasa ini adalah harta yang berharga. Nikmat yang dia rasakan. Tapi seorang yang tidak bersyukur, yang tidak merasa itu adalah nikmat, dia akan menyia-nyiakan harta tersebut, benda tersebut. Dia simpan di luar, tidak peduli. Karena pada dasarnya dia tidak merasa itu adalah nikmat. Tidak ada. Maka ketika seorang tidak merasa satu perkara itu adalah nikmat dari Allah, dia tidak akan bisa bersyukur. Tidak akan bisa bersyukur. Biasanya ketika orang itu kehilangan nikmat tersebut, baru merasa yang dahulu dia lalaikan itu adalah nikmat. Bisa berjalan dengan baik. Saat itu tidak terasa itu adalah nikmat. Ketika kakinya terkilir atau kakinya patah, baru dia merasa. Baru dia merasa dalam hatinya bahwasanya itu adalah syukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali bahwasanya syukur ini harus terkandung padanya 3 perkara, yaitu bersyukur dengan hatinya, dalam artian dia mengakui, i'tiraf, mengakui terhadap syukur atau terhadap nikmat tersebut, ya, bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucapkan dengan lisannya sebagai bentuk syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atau dengan berucap-ucapan yang diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketiga adalah melaksanakan dengan apa? Perbuatan. Menjadikan nikmat tersebut dijadikan sebagai bentuk amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keluarga Daud, washkuru ala wa'malu ala Daud syukra. Wa'malu ala Daud syukra. Dan beramallah wahai keluarga Daud syukra, syukur. Ini menunjukkan bahwasanya syukur ini adalah amalan. Ya, syukur ini bukan apa? Adalah amalan, bukan sekedar lisan. Nah, bukan sekedar lisan. Karena dalam ayat disebutkan wa'malu, beramalah. Ala Dawuda, wahai keluarga Daud, syukra, beramal syukur. Apa beramal syukur? Yaitu menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dijadikan sebagai amal-amal saleh. Ya, dijadikan sebagai amal soleh. Nah, terkadang seorang atau bahkan ini bisa dikatakan kebanyakan, yang ini merupakan perkara yang sangat memprihatinkan, sebagian kaum muslimin mereka melakukan tasyakuran, syukuran, baik itu syukuran pernikahan atau syukuran yang lainnya. Itu diungkapkan atau dilakukan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang dalam syariat. Ini merupakan perkara yang bertolak belakang. Namanya tasyakuran, tetapi kegiatannya kegiatan maksiat. Bagaimana akan diberkahi kalau misalkan itu tasyakuran pernikahan? Bagaimana akan diberkahi pernikahannya? Harusnya bentuk syukur ini adalah bentuk amalan yang diridhai oleh Allah. Ini malah dibentuk dengan amalan yang dimurkai oleh Allah. Atau dengan cara-cara atau acara-acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para a'immah kita, para imam-imam kita, tidak diajarkan hal tersebut. Ini merupakan perkara yang sangat ironis, perkara yang sangat memprihatinkan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Tidak memahami makna syukur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sementara seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita dengar di dalam ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid, la in syakartum, dan jika kalian bersyukur la azidannakum, sungguh kami akan menambah nikmat kalian. Wala in kafartum inna adabi la syadid, dan jika kalian kufur terhadap nikmat, inna adabi la syadid, sesungguhnya azabku itu pedih. Diancam bagi mereka yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, atau bagi mereka yang mengatasnamakan bersyukur tetapi dengan melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Karena pada hakikatnya walaupun mereka mengatakan ini syukuran atau tasyakuran, pada hakikatnya tidaklah bersyukur. Karena tidak memenuhi syarat syukur. Bagaimana dikatakan dia bersyukur sementara perbuatannya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara apa yang dilakukan adalah kemaksiatan, kedurhakaan, bagaimana akan ditambah nikmatnya? Justru yang ditambah adalah adab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke syarah zikir-zikir yang lainnya insyaallah taala. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.